Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala man ba'd. Al-mithal as-sabi' wa al-thamin. Al-mithal as-sabi' wa al-thamin. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-mithalani as-sabi' wa al-thamin. Qala ta'ala, ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, وقوله ونحن أقرب إليه منكم, حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة, والجواب أن Nah, ini syubhat ke-7 dan ke-8 ya, yang mereka tuduhkan kepada Ahlussunnah Jamaah secara dusta dan zalim, merupakan penakwilan yang ya, yang tidak dibenarkan. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya ya, min hablil warid, daripada urat lehernya sendiri. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dalam surat Al-Waqi'ah ayat 25, dan kami lebih dekat kepadanya, kepada orang mati itu, yakni maksudnya orang yang ya sedang sakratul maut ya, minkum, daripada kalian yang ada di sekitarnya ya. Di sekitar orang yang sedang sakratul maut itu. Nah, ini yang kedua ini terkait dengan sakratul maut. Nah, adapun yang pertama, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, adapun ini ya, kata mereka apa? Haitsu fussira al-qurb fihima biqurbil malaika. Manakala ditafsirkan kedekatan di sini pada dua ayat ini dengan kedekatan malaikat, bukan kedekatan Allah Ta'ala, pada Allah mengatakan nahnu kami. Kenapa kok ditafsirkan malaikat bukan Allah, pada Allah mengatakan kami, nahnu, yang artinya kami. Ini penakwilan kata mereka. Nah, طيب jawabannya, wal jawabu anna tafsir al-qurbi fihima biqurbil malaikati laisa surfan lil kalami an zahirihi liman tadabbarahu. Amma al-ayatul ula فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. Hilang-hilang. Nah, jadi jawabannya, penafsiran al-qurb, kedekatan, pada dua ayat ini ditafsirkan dengan kedekatan malaikat. Ya, itu bukan pemalingan ya terhadap makna kalam pemalingan dari lahiriah maknanya. Liman tadabbarahu, bagi orang yang mentadabburinya. Amat ayatul ula, adapun ayat yang pertama. Fa innal qurba, maka sesungguhnya kedekatan, muqayyadun fiha, dibatasi padanya, bima yadullu ala dhalika, dengan apa yang menunjukkan atas hal itu. Haitsu qala, manakala Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya, yakni kepada orang itu, manusia itu, ya, min hablil warid, daripada urat lehernya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ketika yatalaqqa al mutalaqqiyan, dua malaikat, ya, mengawasi, ya, dan mencatat amalannya, satu dari kanan an yamin dan satu an yamin wa an shimal qa'id, ya, yakni senantiasa standby bersamanya, ya, tidak pernah meninggalkannya. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah dia melafadzkan satu ucapan, illa ladai raqibun atid, kecuali di sisinya ada dua malaikat yang raqibun, mengawasi dia, dan atidun, selalu menyertainya. Qaf ayat 16-18. Fafi qawli, maka pada firman Allah Ta'ala, idh yatalaqqa, ketika Allah Ta'ala mengatakan di sini, idh yatalaqqa, ya, idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani, dan seterusnya, ya, ketika dua malaikat, ya, selalu menyertainya, mengawasinya, dan mencatat amalannya. Ini dalilun, dalil ala anna al-murada bihi qurbul malaikain al-mutalaqqiyain, dalil bahwa yang dimaksud dengannya adalah kedekatan dua malaikat yang mengawalnya. Ya. Nah, bukan Allah sendiri maksudnya. Baik. Ada pun yang kedua. Wa amal ayatul thaniyatu, fa'ina qurba fiha muqayyadun bihalil ihtidari, walladhi yahdurul mayyita inda mautihi humul malaikatu. Liqaulihi ta'ala, hatta idha jaa ahadukumul mautu توفته حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا تبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. نعم. Adapun ayat yang kedua, maka sesungguhnya al-qurb, kedekatan, pada ayat tersebut yang adalah muqayyad, ya, dibatasi bihalil ihtidari, dalam keadaan ihtidar, ya, menjelang kematian, saat sakratul maut, ya. Walladhi yahduru mayyita 'inda mautihumul malaikatu, yang menghadiri kematian, ya, mayit itu ketika hendak mati, ya, adalah para malaikat. Nah, malakul maut, yang mencabut nyawanya, ya. Naam. Dan ta'wan, malaikat lainnya yang membantu malakul maut, yang menanti tidak jauh darinya. Naam. Yaqulu ta'ala hatta idza jaa ahadakumul maut. Hingga apabila datang kematian menjemput salah satu dari kalian, tawaffathu rusuluna, dia diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yaitu para malaikat. Wahum la yufarritun, sementara mereka ya tidak melalaikan perintah, melaksanakan tugas sebagaimana yang diperintahkan. Thumma inna, ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 61. Thumma inna fi qawlihi, kemudian sesungguhnya pada firman Allah Ta'ala, walakin la tubasirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Kelanjutan ayat tadi, Al-Waqi'ah 85. Ya. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, kami lebih dekat kepada orang yang akan mati itu daripada kalian. Walakin la tubasirun, tetapi kalian tidak melihat. Yakni kalian tidak melihat malaikat-malaikat yang ada di dekatnya. Nah, kami di sini maksudnya malaikat kami, malaikat Allah, dan kalian tidak melihat malaikat-malaikat itu yang datang, ya, mencabut nyawanya. Dalilan pada ayat ini, walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihat malaikat-malaikat itu. Dalilan, terdapat dalil padanya. Dalilan bayinan, dalilan yang jelas, ala annahumul malaikat, bahwa sesungguhnya mereka adalah malaikat yang dimaksud. Nah, ini dulu ala anna hadal qariba fi nafsil makani, karena ini menunjukkan bahwa yang diberitakan bahwa dekat, ya, lebih dekat dengan orang yang akan mati itu daripada kalian yang menghadiri kematiannya, ya. Yang diberitakan bahwa dia lebih dekat daripada kalian itu, dia ada fi nafsil makan, ada di tempat itu juga, hadir. Walakin la nubasirhu, akan tetapi kita tidak melihatnya. Wa hadza yu'ayyinu, dan ini memastikan, menentukan, ayyakunal muradu, bahwasanya yang dimaksud adalah qurbal malaikati, kedekatan malaikat. Listihalati dhalika fi haqqillahi ta'ala, karena mustahilnya hal itu pada hak Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak mungkin ada di situ. Sudah kita lewati ya masalah ini. Allah Ta'ala ya maha besar untuk ada di tengah-tengah makhluknya. Nah, Allah ada di atas arasy. Jelas ya? Nah, bagi yang بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ نعم. Tersisa dikatakan kenapa ya? Jika begitu, kenapa Allah menyandarkan al-qurba, kedekatan itu, kepada dirinya? Nah, wahal ja'a nahu hadha ta'biri muradan bil malaikatu, apakah telah datang ungkapan semisal ini yang dimaksud dengannya adalah malaikat? Fal jawabu adhafa Allah Ta'ala قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. Jawabannya, Allah Ta'ala menisbatkan kedekatan malaikat itu kepada dirinya, ya, dengan bahasa kami lebih dekat dengannya, ya, padahal yang dimaksud adalah malaikat. Li'anna qurbahum, karena sesungguhnya kedekatan malaikat itu, bi'amrihi, dan malaikat datang mendekat kepada orang yang mau mati itu, bi'amrihi, atas perintah Allah, dengan perintah Allah. Wahum junuduhu wa rusuluh, sementara mereka itu adalah bala tentara Allah dan utusan-utusan Allah. Nah. Qira. Wa qad ja'a nahwu hadha ta'biri muradan bihi al-mala'ikatu. Ka qawlihi ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Fa innal murada bihi qira'atu Jibril al-Qur'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma'a anna Allah ta'ala adofa al qira'ata ilayhi, lakin lama kana Jibril yaqra'uhu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi amri Allah ta'ala sahhat idafatul qira'ati ilayhi ta'ala. Wa kadhalika ja'a fi qawlihi ta'ala falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-ru'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qawmi Lut wa Ibrahim innama kana yujadilu al-mala'ikata alladhina hum rusulullahi ta'ala. Baik. Telah datang ungkapan semisal ini yang dimaksud dengannya malaikat. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah 18, faidha qara'nahu, kemudian apabila kami telah membacanya, fattabi' qur'anahu, maka ikutilah bacaan itu. Fa'innal murada bihi qira'atu Jibril al-Qur'ana 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya dimaksud dengannya adalah bacaan Jibril membaca Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a anna Allah Ta'ala adafa al-qira'ata ilayhi. Padahal Allah menisbatkan qira'ah itu kepada dirinya. Fa idza qara'nahu, kemudian apabila kami telah membacanya, padahal yang membaca Jibril, bukan Allah. Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin lama kana Jibrilu yakra'uhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tatkala Jibril membacakan Al-Quran itu kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala, atas perintah Allah Ta'ala, sahhat idafatul qira'ati ilaihi, benarlah penisbatan qira'ah itu kepada Allah Ta'ala. Jelas ya? Begitu pula ya, wa kadzalika ja'a fi qouli ta'ala, demikian pula datang pada firman Allah Ta'ala Hud ayat 74, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u, kemudian ketika telah hilang dari diri Ibrahim ar-raw'u, yakni al-khauf, rasa takut itu ya, wa ja'athu al-bushra, dan telah datang padanya berita gembira, yakni ketika malaikat datang bertamu kepada Nabi Ibrahim dalam rupa kaum lelaki ya, tetapi ketika dipersilakan untuk menyantap hidangan, nah yaitu ijlin samin ya anak sapi yang gemuk, ternyata mereka tidak mau makannya, tidak seperti tamu-tamu biasanya. Nah, ini membuat kaget dan takut Ibrahim, tapi kemudian malaikat itu memperkenalkan diri, mereka utusan Allah, dan menyampaikan bushra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala ya buatnya ya. Dan memberitakan bahwa malaikat itu diutus untuk datang menolong Nabi Lut dan membinasakan kaumnya Lut ya. Bushra yang lainnya kan diberitakan bahwa dia akan dapat anak ya. Naam. Dan berita berikutnya adalah mereka datang diutus Allah untuk datang kepada Nabi Lut untuk membinasakan kaum Lut. Ah, yujadiluna, serta merta setelah mendengar itu, yujadiluna fi qaumi Lut, Ibrahim mendebati kami fi qaum Lut, tentang kaum Lut. Ya. yujadiluna. Nabi Ibrahim mendebati siapa? Malaikat kan? Nah, wa Ibrahimu innama kana yujadilul malaikata. Ibrahim menyerah sungguhnya beliau mendebati malaikat itu, alladzina hum Rasulullah Ta'ala. Dan mereka adalah Rasulullah Ta'ala. Nah, jelas ya? Karena malaikat itu petugas Allah, bekerja berdasarkan perintah Allah, maka sah dibahasakan ya apa yang mereka kerjakan itu dan terkait dengan malaikat itu penisbatannya kepada Allah Ta'ala. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, ini saja dulu. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.